Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi melanjutkan tentang perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Itu pula yang karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ma'ruf, syayyabatni Hud wa akhawatuha, sungguh telah membuatku beruban Hud dan saudara-saudaranya, yakni surat Hud dan yang serupa dengannya, yaitu seperti surat Al-Waqi'ah wal mursalatil urfa amma yatasaalun annaba, juga idza syamsu kuwirat. Nah, ini saudara-saudara daripada surat Hud. Karena di masing-masing surat disebutkan tentang kiamat, dahsyatnya hari itu dan beratnya azab, murka Allah, dan umat-umat terdahulu bagaimana Allah kisahkan maka dihancurkan. Itu yang kemudian Rasulullah katakan syayyabatni, itu sampai membuatku beruban rambut ini menjadi putih. Makanya orang yang tua dalam bahasa Arab disebut syebeh, syiban, karena rambut mereka pada putih, orang tua. Artinya itu karena membuat Rasulullah SAW banyak berpikir. Orang yang rambutnya putih kebanyakan karena beban pikiran, banyak berpikir, banyak takut, sallallahu alaihi wasallam. Hud dan saudaranya, terutama di Hud karena ada ayat ini. Beristiqomahlah seperti engkau diperintah. Dan itu berat. Bukan perintah yang ringan. Diperintah untuk orang itu beristiqamah seperti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelaksanaan istiqamah, Allah juga menyebutkan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, beristiqomahlah di jalan Allah dalam ketaatan kepadanya dan beristighfarlah. Allah perintahkan pula untuk istighfar, meminta ampunan kepadanya setelah perintah untuk manusia itu istiqamah. Dan ini isyarat bahwa dalam pelaksanaan istiqamah akan ada saja kekurangan, akan ada taksir dalam pelaksanaannya, manusia kurang sempurna. Makanya kemudian diperintah untuk istighfar, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, beristighfarlah. Istighfar yang tentunya dibarengi dengan taubat kepada Allah, kembali kepadanya. Ini semakna dengan yang Rasulullah sebutkan juga dalam hadis di riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, istaqimu walan tuhsau, di hadis Tsauban. Istiqomahlah kalian walaupun kalian enggak mungkin bisa sempurna untuk semua istiqomah menyeluruh kalian lakukan, enggak mungkin. Pasti ada kekurangan dan manusia banyak kelemahannya. Makanya Rasulullah kata istiqimu, tetaplah berusaha serius, bersungguh-sungguh istiqomah walaupun kalian enggak akan mampu. Wa'lamu anna khaira a'malikum ussalah. Kemudian Rasulullah katakan, ketahui bahwa amalan kalian terbaik di sisi Allah adalah sholat. Amalan terbaik dibanding amalan-amalan kalian yang lain, sholatmu paling menentukan istiqomahmu. Dan seperti yang Rasulullah kabarkan pula, idza saluhat saluhasa iru amalih, kalau sholatnya saleh, baik, dia jaga, dia khusyuk, dia ikhlas sesuai sunnah, akan berpengaruh jadi saleh, jadi baik seluruh amalannya yang lain mengikuti sholatnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali, kalau sudah rusak sholatnya akan ikut rusak pula seluruh amalannya yang lain. Pengaruh sholat ini bagi amalan-amalan yang lainnya, baik ataupun jeleknya, berpengaruh kepada amalan dia yang lain. Artinya perkara dalam istiqomah, amalan yang paling penting dia jaga adalah sholatnya. Istiqomah di kaitannya dengan hati, kaitannya dengan lisan juga sangat kuat. Di Musnad Ahmad dari hadis Anas, Rasulullah SAW sebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba, enggak akan istiqamah sampai kalbunya istiqamah. Penentunya kalbu, hati ini. Kalau hatinya sudah istiqamah, imannya akan istiqamah. Dan hati enggak akan istiqamah, akan sulit untuk istiqamah, akan berat, sampai istiqomah lisannya. Penentunya lisan. Lisanmu istiqomah dalam kebaikan, yang kamu ucap adalah zikrullah, doa, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ilmu, nasihat, dakwah, khair, itu yang terucap, kamu jaga dari segala ucapan mungkar, lafaz, kalimat yang jelek, akan istiqomah kalbumu. Kalbumu istiqomah, akan istiqomah imanmu. Maka barometer inti penentu lisan istiqomahnya lisan seorang hamba. Di dalam hadis lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang makna ini pula, lisan pengaruh terhadap yang lain, hadis Mu'adz, perhatikan hadis, ikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan agar kita paham. Ketika Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'idni minan nar. Azim. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang itu akan memasukkan aku ke jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Itu yang muatannya. Sebelum melanjutkan, ini saja menunjukkan kepada kita betapa para sahabat Rasul yang paling mereka pentingkan adalah akhiratnya. Segala-galanya terbesar. Yang menyibukkan benak mereka, yang memenuhi hati mereka adalah akhirat. Makanya sampai mereka tanya, terkadang mereka tanya ada hadis-hadis lain, amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Amalan apa yang paling afdol? Sholat tepat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Ini. Kemudian apa ya Rasulullah? Ini juga menunjukkan betapa yang mereka pentingkan segalanya itu akhirat, akhirat, akhirat. Maka mereka tanya agar ada bimbingan dari Rasulullah SAW. Lihat wanita masru'ah yang suka kejang-kejang, nasallallahu alaihi, minta kepada Rasul doa untuk disembuhkan, ya kan? Kata Rasulullah, kalau anti minta doa, aku doakan akan sembuh anti. Rasulullah mustajab doanya. Tapi kalau anti bersabar dengan ujian ini, penyakit ini, surga bagimu. Langsung dia gak berpikir panjang. Iya, aku memilih sabar. Daripada dia sembuh, dia memilih sabar. Karena janjinya surga, akhirat. Langsung itu yang memenuhi pikirannya. Cuman satu yang dia minta, aku sabar, cuman aku memohon doakan ya Rasulullah agar tidak tersingkap auratku. Dan ketika orang kejang, mungkin pakaiannya ketarik atau ini terbuka auratnya, dan itu didoakan oleh Rasul agar tidak terbuka auratnya. Langsung akhirat. Dan itu teladan bagi kita semua. Karena mereka uswah kita, kudua bagi kita. Lihat sahabat yang dia sering membantu Rasul SAW, banyak berkhidmat, servis untuk Rasulullah SAW, hajatnya yang ini, yang itu, dia bantu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ingin membalas kebaikannya, budi. Rasul sampaikan kepadanya, sal, mintalah. Ini maksud Rasulullah, mungkin dia minta kambing kah, onta, akan Rasul kasih. Sebagai balas budi, Rasul Karim, orang yang mulia. Ada kesempatan suruh minta, langsung dia minta. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta menemanimu di surga ya Rasulullah. Itu yang dia minta. Rasulullah katakan awa ghaira dhalik, yang selain itu. Ini maksud Rasulullah, kamu minta kambing, perlu kambing mungkin, onta, kamu mau ternak. Aku ingin balas budi baru, kamu banyak bantu. Huwa dhaka. Namun dia jawab, hanya itu yang aku minta, menemanimu di jannah. Tidak ada lain. Qala fa'inni ala dhik nafsika bikathratis sujud. Ya kalau begitu, bantu aku, kata Rasulullah, pada dirimu dengan kamu banyak sujud, yakni banyak sholat. Asy-syahid menunjukkan kepada kita betapa akhirat itu segala-galanya bagi mereka. Terbesar di benaknya. Makmur, sibuk diri, jiwa, hati mereka dengan akhirat. Nas'alullah taufik untuk diri-diri kita. Maka ini pun Mu'ad tanya ke Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka? Tadi itulah keikhlasan yang diharapkan seorang hamba, amalan untuk keselamatan dia di akhirat kelak. Qala laqad sa'alta 'an 'adzim. Maka Rasulullah katakan, Mu'ad, kamu tanya sesuatu yang berat. Besar pertanyaanmu ini. Ujung dan akhir dan puncak dari segalanya, dandana. Orang beramal, berbuat ini itu, aktivitas semua dalam kehidupannya, ujung-ujungnya apa? Ini ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Bahkan yang non-muslim, kafir pun mengharap surga, takut dari neraka. Apalagi si muslim. Makanya Rasul katakan, besar yang kamu tanyakan ini. Wa innahu la yasir ala man yasarahullahu alaihi. Tapi itu akan mudah, akan ringan bagi yang Allah mudahkan. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah. Jangan kamu musyrik. Jangan kamu sekutukan dengan yang lain. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat. Wa tusum Ramadan, puasalah Ramadan, wa tahajjul bait, dan hajilah. Qala, kemudian kata Mu'ad, setelah Rasulullah sampaikan ini, ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah besar, rukun-rukun di dalam Islam, namanya rukun, itu bagian terkuat, namanya rukun, itu bagian terpenting. Kalau itu roboh, hancur. Roboh, bangunan. Makanya dalam bahasa Arab, tiang-tiang penyangga di pojok-pojok bangunan itu namanya rukun. Ini bangunan ini. Nah itu slop ini, apa namanya kalau di sini? Ini rukun. Itu ada mencungul sedikit yang keluar itu. Itu rukun. Dia sebagai tiang penyangga lantai dua yang di atasnya dan menyangga ruangan ini. Ini dirobohkan, naudzubillah, ambruk bangunan ini. Gak ada kekuatannya. Dia bagian terpenting dari seluruh ruangan ini. Dibanding lampunya, catnya, yang lain terpenting ini. Begitulah rukun-rukun di dalam Islam. Bagian terpenting di dalam Islam. Bagian terkuat di dalam Islam. Makanya Rasulullah katakan, memasukkan kamu ke surga, menjauhkan kamu dari neraka. Ibadahlah kepada Allah. Tauhid, jangan syirik. Jaga sholat. Zakat tunaikan. Puasalah Ramadan. Haji bagi yang mampu. Ini tiang. Rukun. Qala, kemudian kata Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Kembali Rasulullah ajarkan kepada Mu'ad, yang memasukkan, ingat konteks pertama, memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Mau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Abwabul khair. Pintu, kalau kamu memasuki pintu itu, kamu akan mendapati banyak khairat, banyak kebaikan untukmu. Qala as-sawmu junnah. Rasulullah katakan puasa itu perisai, tameng. Layaknya orang berperang kalau zaman dulu, dia gak hanya cukup bawa pedang, senjata untuk pukul lawannya, tapi dia juga harus pegang tameng, perisai, sehingga ketika dipukul lawan dia bisa tangkis, dia bisa selamat. Puasa itu tameng ini, melindungi kamu dari murka Allah, dari azab, dari neraka. Karena pertanyaan Mu'ad, menjauhkan aku dari neraka. Puasa ini tameng. Dan itu salah satu fadilahnya puasa. Menjauhkan. InsyaAllah di kajian besok kita sebutkan beberapa fadilahnya. Antara lain yang Rasulullah sebutkan di hadis, Rasulullah katakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa. Yang puasa sehari fi sabilillah itu akan Allah jauhkan karenanya, dengan puasa sehari Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim, yakni 70 tahun. Kamu berjalan, entah itu jalan kaki atau pakai kuda misalnya zaman itu, 70 tahun sampai kemana kamu? 70 tahun non-stop, jalan terus. Kalau ini titik nolnya, 70 tahun sampai kemana kamu? Jauhnya sudah entah kemana. 70 tahun, bukan 7 tahun. Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Itu sehari. Gif orang puasa 1 bulan 30 hari. 29 atau 30 hari. Itu yang wajib. Bagaimana dengan puasa-puasa sunnahnya? Mungkin dia 6 hari Syawal. Mungkin dia Senin, Kamis. Ayamul Bid. Puasa Dawud. Puasa adalah perisai. Wasadaqah tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Begitu pula sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dosamu terhapus kalau kamu banyak bersedekah. Pintu-pintu kebaikan memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Wassalatur rajul fi jawfil lail. Begitu pula sholat di tengah malam. Tahajud. pintu kebaikan, memasukkan kamu ke surga, menjauhkanmu dari neraka. Summa tala, kemudian Rasulullah baca ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madajir. Jauh pinggul-pinggul mereka ini dari tempat tidurnya, artinya karena mereka sholat di tengah malam, beribadah kepada Allah dikala kebanyakan orang sedang tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sholat, berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut, juga berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Lalu Allah katakan sebagai balasan bagi mereka ini, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan balasan untuk mereka. Disembunyikan balasannya untuk mereka dari segala kenikmatan yang menyejukkan mata, membuat mereka senang, bahagia, balasan atas amal perbuatan mereka. Ini yang kemudian Rasulullah sebutkan dalam hadis, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah katakan dari hadis qudsi, aku telah siapkan untuk hambaku balasan di jannah yang itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar telinga mereka, bahkan tidak pernah terbayangkan seperti apa itu. Gak pernah tersirat di benak manusia. Makanya gak benar. Remeh sekali, hina sekali surga kadang di komik-komik digambarkan taman, banyak bunga, banyak buah-buahan, wanita cantik, murah sekali. Itu manusia bisa memperkirakan. Yang Allah katakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Enggak ada jiwa yang tahu yang Allah sembunyikan balasan untuk mereka. Rasulullah pun katakan tadi, disiapkan untuk mereka sesuatu kenikmatan yang belum pernah mata manusia melihatnya. Seindah-indahnya dunia kamu lihat, entah itu taman, entah itu taman bunga, entah itu apalah gedung yang bagus atau apalah, enggak ada apa-apanya. Telinga, mungkin kamu mendengar cerita di sana begini, hawanya sejuk, pemandangannya, enggak ada apa-apanya. Telingamu pun enggak akan pernah mendengar. Bahkan kalaupun orang bisa membayangkan seperti apa keindahan itu, enggak pernah terbayang jauh di atas itu, di atas nalar manusia. Karena mereka ibadah, sholat, terutama yang di tengah malam, qiyamul lail, tahajud. Apa hubungan Allah sebutkan ini balasan? Allah sembunyikan balasannya, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbersih di benak manusia. Apa hubungan balasan ini dengan keikhlasan? Siapa bisa jawab? Pertanyaan. apa hubungannya antara balasan yang Allah siapkan di surga ini yang disembunyikan oleh Allah. Tidak pernah mata melihat, telinga mendengar, hati berpikir. Apa hubungannya ini dengan keikhlasan? Ya ikhwan, siapa bisa menjawab? Yarfa' yaddu. Angkat tangan yang bisa menjawab. Ya Allah, apa hubungannya dengan keikhlasan? Hah? Maaf. Fadal. Ana bantu. Kaidah ma'ruf menyatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis sama dengan amalannya. Balasan itu sesuai sejenis dengan amalannya. Nah, dari kaidah itu apa hubungannya, Fadal? Lebih jelas, sudah mulai masuk. Nah, perjelas lagi sedikit. Sudah benar kamu. Tinggal sikit lagi. Sama seperti ini, tinggal diperjelas. Sudah benar, sudah 50% lah. Ya, betul. Bahasanya perjelas supaya oh ini hubungannya. Sama itu keikhlasan. Balasan sejenis dengan amalannya. Baik. Sebagaimana mereka ketika di dunia menyembunyikan amalannya, itulah keikhlasan. Mereka sembunyikan. Gak ada orang tahu kalau dia telah berbuat ini, telah berbuat itu. Gak ada orang tahu. Gak ada orang mendengar. Gak ada orang melihat. Kalau fulan berbuat ini, berbuat itu. Dia sembunyikan amalannya, balasannya pun disembunyikan oleh Allah. Gak ada yang tahu. Gak ada yang pernah melihat. Gak ada yang pernah mendengar. Imam Zainul Abidin Husain bin Ali, cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, disebutkan tiap malam keliling kota Madinah. Ya, tahu rumah-rumah janda-janda tua. Beliau pikul kurma, tepung, bahan makanan, gula, taruh depan pintunya. Beliau sendiri yang pikul. Di rumah yang itu, orang-orang miskin. Tiap malam pagi mereka dapat, Masya Allah, Zahullah khair, ada orang bantu. Siapa? Tidak ada yang tahu. Siapa yang ngasih bantuan ini tiap malam? Tidak ada yang pernah ada yang tahu. Kapan mereka ketahui? Setelah Imam Zainul Abidin meninggal. Kenapa? Satu, kok gak ada lagi yang bantu? Gak ada karung-karung di depan rumah. Kedua, ketika mereka memandikan jasadnya, didapati di pundaknya ini, apa kalau orang Indo bilang ngapal, apa orang sini bilang, kamu kalau terus ngangkat di sini kan ada bekas. Ngapal. Pemandinya tanya, apa ini kok pundaknya ngapal begini? Di situ mereka sebutkan, ini yang suka mengangkat kurma, tepung selama malam hari. Rahimahullah. Taib. Kembali kepada hadis Mu'ad. Mas'alullah min fadli. Kemudian Rasulullah sampaikan kembali kepada Mu'ad. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanami. mau aku sampaikan padamu inti dari perkara ini, tiangnya dan puncaknya yang tertinggi. Kultubala ya Rasulullah, kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah aku mau. Qala Rasul Amril Islam, inti dari perkara ini Islam, ya Islam ini agama ini. Wa amuduhu sholat, tiangnya adalah sholat. Wa darwatu sanamihil jihad, dan puncak bangunan tertingginya adalah jihad. Qala, kemudian Rasulullah katakan, masih dalam konteks pertanyaan Mu'ad. Apa pertanyaannya? Dari awal masih ingat? Hah? Memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Rasulullah katakan kemudian, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, mau aku sampaikan padamu ya Mu'ad, malak, malak itu penentunya dari semua tadi, dari segala kebaikan, dari pintu-pintu kebaikan, dari tiangnya, dari bangunannya, puncak tertingginya, malak penentunya yang berkuasa. Kalau boleh diibaratkan istilahnya seperti passwordnya. Kalau kamu masukkan password, kamu bisa masuk ke program. Buntu ini password, kamu gak tahu, kamu gak akan masuk. Password untuk kamu masuk surga, dijauhkan dari neraka. Mau aku ajarkan? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Qala fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Maka Rasulullah pegang lisannya sembari beliau katakan, tahan olehmu ini, lidahmu, lisanmu, penentunya. Ini penentunya. Seperti tadi, imanmu gak akan istiqomah sampai kalbumu istiqomah. Kalbumu gak akan istiqomah sampai lisanmu istiqomah. Qultu, tanya Mu'ad kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Wahai Nabi Allah, memang kita ini dihukum dengan karena ucapan kita. Hanya apa yang kita ucapkan ini bisa mengakibatkan kita diazab, dihukum karena lisan. Maka Rasulullah katakan, sakilatka ummuka. Ini celaan, tetapi tidak diinginkan bentuk zohirnya, tidak diinginkan lafadznya. Karena kalau lafadznya jelek sekali maknanya. Sakilatka ummuka itu artinya ibumu kehilanganmu, artinya kamu mati, ibumu kehilangan kamu. Tentu Rasulullah tidak mendoakan agar kamu mati, ibumu kehilangan kamu, bukan. Tetapi ungkapan ini biasa dalam bahasa Arab, di kalangan orang-orang Arab, ketika mencela sesuatu yang tidak pantas untuk kamu perbuat atau tidak pantas kamu lakukan. Biasa mereka ucapkan itu, sakilatka ummuk. Wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, orang itu diseret, dijerumuskan ke neraka pada wajahnya, atau Rasul katakan pada hidungnya, diseret, dijerumuskan di neraka, kecuali karena akibat ulah hasil lisannya. Artinya yang banyak menjerumuskan orang ke neraka lisannya. Karenanya banyak orang terazab. Karenanya orang diazab di dalam kuburnya. Seperti hadis dua kubur yang dilalui Rasulullah SAW. Fakana ahaduhuma yamshi bin namima. Ini yang satu ketika hidup sering namima. Lisan. Namima itu menukilkan omongan orang kepada orang lain dengan tujuan merusak. Merusak hubungan. Semula harmonis, semula mesra hubungan baik, jadi renggang, jadi pecah, bermusuhan, berseteru karena lisan, namimah. Sebab orang diazab dalam kuburnya. Na'udzubillah. Asyahid di dalam hadis seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hadis di Tirmizi, di Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lain, bahwa lisan besar pengaruhnya untuk istiqomah seorang hamba. Di situ penentunya. Artinya orang dituntut, diminta untuk lebih menjaga lisannya. Karena lisan kamu raja, kamu mengendalikan. Sebelum itu keluar dari lisanmu, kamu yang kendali, kamu yang pegang. Tapi kalau sudah keluar dari lisanmu, kamu sudah bukan penguasa. Kamu sudah bukan pengendalinya. Dan gak bisa kamu tarik kembali. Bagaimana kamu narik sesuatu yang sudah terlanjur, terucap. Misalnya kamu mencela orang, ya, kamu kata-katai apa ini itu, orangnya sudah sakit hati, tersinggung, marah. Apa bisa kamu, gak jadi ini omongan tak tarik kembali, aku telan lagi. Ya gak bisa, sudah terlanjur keluar. Sudah berdampak, orang sudah sakit hati, orang sudah marah. Sudah terjadi ini, sudah terjadi itu. Gak bisa kamu tarik kembali. Sudah di luar kendalimu. Kalau itu sudah keluar dari lisan. Demikian makna-makna istiqamah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ajarkan kepada umatnya. Arti daripada istiqomah itu makna yang dimaukan dari istiqomah itu, pentingnya istiqomah itu dalam perintah, larangan, meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang dijauhi, perintah ditaati. Dan itu sumbernya kepada kalbu seperti Rasulullah katakan, sampai istiqomah kalbumu. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa kalbu itu menjadi sumber istiqomah? Karena perintah tidak akan diagungkan, atau begini, diagungkannya perintah sehingga ditaati betul-betul, tidak mau dia meninggalkannya, tidak mau menyalainya. Larangan pun diagungkan sehingga takut betul orang untuk mendekatinya, apalagi melanggarnya. Itu semua tidak akan muncul kecuali dari pengagungan kepada yang memerintah, pengagungan kepada yang melarang. Dan itu kalbu. Siapa yang merintah, yang melarang? Allah. Kalau yang melarang, yang memerintah ini betul-betul agung di dalam hati, betul-betul sangat termulia dan maha besar, maha agung, maha tinggi, maka perintahnya pun akan dijunjung tinggi. Ini perintah dari yang maha agung. Diagungkan pula perintahnya. Ditaati. Ini larangan dari yang maha agung, maha mulia, maha besar. Larangannya pun diagungkan, tidak ingin didekati, tidak ingin dilanggar. Dan itu tauhid. Di sini letaknya. Oleh karena itu dalam Nuh, Allah sebutkan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kepada kaumnya Nuh. Diingkari oleh Nabi Nuh. Terbukti kalian tidak mengagungkan Allah, kalian langgar larangan-larangannya. Kalian syirik padahal kalian dilarang untuk syirik. Kalian bermaksiat. Kalian lakukan kemaksiatan kepadanya. Homoseks pada kaum Nabi Lut. Mengurang-urangi takaran, timbangan, dan sejenisnya. Kalian tidak mengagungkan larangannya. Ketika larangan tidak diagungkan, orang melanggar dianggap gampang, dianggap kecil. Pertanda menunjukkan yang melarang itu kurang diagungkan di dalam hatinya. Perintah tidak diagungkan sehingga tidak ada kesungguhan untuk mengantaatinya. Tidak ada kesungguhan dan keseriusan untuk diamalkan. Pertanda yang memerintah kurang diagungkan. Jangankan Allah Rabbul Alamin. Kalau dalam suatu perusahaan kecil, mereka bertingkat-tingkat ya. Ada pegawai biasa, ada supervisor, ada manager, ada general manager, ada presiden, direktur tertinggi sudah. Kalau bawahan ini dapat perintah langsung dari supervisor atau manajernya, oh dia peduli. Ini perintah langsung dari manajer. Jam 2 harus selesai. Enggak. Takut dia, jangan sampai jam 2 ternyata belum selesai ini perintah. Itu baru manajer. Bagaimana kalau direkturnya langsung yang merintah? Jam 2 harus selesai. Mati-matian mereka berusaha bagaimana jam 2 harus selesai. karena Pak Direktur langsung yang memerintah. Itu sesama manusia. Karena ditakuti betul, ini yang pimpinan tertinggi, kalau enggak dia bisa dipecat. Istiqomahnya kalbu. Semua itu bermula dari pengagungan, pemuliaan kepada yang memerintah, kepada yang melarang. Di situ pentingnya tauhid, iman. Di situ pentingnya aqidah, ditanamkan di dalam kalbu. Makanya 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah menanamkan ini, dikokohkan, dikuatkan tauhid ini di hati para sahabatnya. Belum banyak perintah turun, belum banyak larangan turun. Seperti Aisyah katakan, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kalau saja tiba-tiba awal turun, jangan kalian zina, mereka akan katakan, gak akan kami tinggalkan zina. Kalau tiba-tiba turun, kalian gak boleh mabuk khamr, kami akan tetap minum khamr. Belum siap. Hati ini gak siap. Tapi dengan ditanamkannya aqidah, tauhid, iman ini, agung betul yang memerintahkan, pengagungan kepada yang merintah, Allah. Pengagungan kepada yang melarang, Allah. Tertanam ini dalam hati mereka, siap mereka. Disuruh apapun, sami'na wa ata'na. Di Madinah turun larangan khamr, dibuang gentong-gentong khamr sehingga banjir khamr Madinah. Nggak ingin mereka melanggar. Begitu yang lainnya. Tentunya sebab segala-galanya dari istiqamah adalah kehendak Allah, masyiatullah. Allah berkehendak kebaikan bagi hambanya sehingga diberi dia istiqamah, taufik untuk beramal soleh. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka orang yang Allah inginkan baginya hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Di surat An'am 152, juga dalam Az-Zumar 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbi, maka orang yang dilapangkan dadanya untuk Islam dan dia di atas cahaya dari Rabbnya. Karena ini murni kehendak Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Artinya kita harus banyak doa, banyak memohon agar kita dimasukkan, dijadikan termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Perkaranya kehendak Allah, bukan karena daya upaya kita, bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena keturunan kita, bukan karena yang lainnya. Banyak-banyak minta doa kepada Allah, dan itu sebab yang kedua dari istiqamah. Kamu ingin istiqamah, banyak-banyaklah berdoa agar Allah beri istiqamah. Di dalam ayat Allah sebutkan kenikmatan ini atau jasa ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah beri keteguhan, sabat, istiqomah bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan akhiratnya kelak. Allah sesatkan orang yang zalim, dan Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Maka doa, perbanyak doa. Betapa seringnya Rasulullah SAW mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan, istiqomahkan hatiku ini di atas agamamu. Ketika beliau ditanya, kenapa sering kami dengar engkau ucapkan ini ya Rasulullah, maka beliau jawab, hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Tak perlu doa, sangat perlu. Kalau sudah berdoa, Rasulullah dengan penuh harap. Salah satu doa yang selalu Rasul baca atau sering beliau baca di malam hari ketika sholat malam tahajud. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir as-samawati wal ard anta tahdi baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang memberi hidayah di antara hambamu dari segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Manusia banyak berselisih, centang perenang, gak karuan, yang ini begini, yang ini begitu, yang ini kesana, yang ini kemari. Uraneka ragam, banyak penyimpangan, perselisih. Engkau yang memberi hidayah yang engkau kehendaki, maka beri aku hidayahmu untuk selamat dari perselisihan mereka dengan izinmu, karena engkaulah yang memberi hidayah kepada, hanya engkau yang memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki kepada siratal mustaqim. Doa azim. Rasulullah SAW bertawassul dengan rububiyah Allah sebagai Rabb dari tiga malaikat mulia, Jibril, Mikail, Israfil. Allah Rabb semua malaikat dan semua makhluk, Tetapi secara khusus disebut tiga ini oleh Rasulullah. Engkau Rabbnya yang menciptakan, mengatur dan menguasai tiga malaikat ini. Kenapa hanya tiga ini yang dikhususkan, disebut? Karena tiga malaikat ini penentu dan membawa kehidupan. Jibril yang termulia, dan yang dia bawa pun kehidupan yang termulia, yaitu wahyu, menurunkan wahyu yang dengannya hidup jiwa manusia terbimbing wahyu. Yang kedua Mikail, membawa kehidupan dengan izin Allah, karena dia yang turunkan hujan dengan perintah Allah. Hujan, air, kehidupan bagi bumi, manusia, tanaman mereka, ternak mereka, binatang. Mereka perlu air. Hujan sekali. Kehidupan. Yang ketiga Israfil alaihissalam, juga membawa kehidupan dengan perintah Allah pada tiupan sangkakala dia yang kedua, hidup semua yang mati untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan mereka selama hidup. Tiga malaikat ini membawa kehidupan. Dengannya Rasulullah memohon agar diteguhkan, istiqomahkan, diberi istiqomah oleh Allah. Doa agar diselamatkan dari fitnah. Doa diselamatkan dari segala syubhat yang merusak. Dengan doa itu manusia merasa kecil. Merasa hamba, lemah, dan sangat perlu kepada Rabbnya. Dan di situ tampak kebesaran Allah, sangat diperlukan oleh hambanya. Dan itu Allah cintai. Itu ibadah yang Allah cintai. Doa. Yang ketiga adalah muhasabah. Untuk istiqamah. Sering-seringlah introspeksi diri. Muhasabatun nafs. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang smart, qayyis, cerdas, adalah orang yang muhasabah dana nafsahu. Dia koreksi dirinya. Bagaimana dia? Apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana amalannya? Dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Bekal. Untuk setelah kematiannya dia beramal. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum hisab akbar di akhirat, di dunia sekarang hisab dirimu sendiri. berapa kebaikan yang pernah kamu amalkan, berapa kejelekan kamu telah lakukan, dosa apa saja, maksiat, kebaikan apa saja yang kamu bisa berikan. Harus muhasabah. Orang yang istiqomah akan peduli dengan muhasabah dirinya. Itu yang membuat seorang hamba tidak akan menyia-nyiakan dirinya, tidak akan menyia-nyiakan amalan perbuatan. Orang yang tidak muhasabah gak peduli gitu. Dia mau berbuat apa, apa yang ada pada dirinya, dia gak mau tahu, gak ambil pusing. Tapi yang muhasabah, dia hitung semuanya. Bagaimana dia hari ini? Banyak membantu sebab untuk istiqomahnya seorang hamba. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fal yaum amalun wala hisab." Karena di hari ini di dunia yang ada amalan, belum ada hisab yang hakiki. Artinya kamu enggak akan ada yang menghukum, gak ada yang kamu berbuat apa semaumu. Belum ada apa-apa, gak ada konsekuensi di dunia. Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi esok, akhirat, yang ada hanyalah hisab. Tidak ada kesempatan untuk kamu berbuat baik. Gak ada waktu untuk kamu melakukan ini dan melakukan itu. Itu yang Allah memerintahkan kepada hambanya. Selain tentunya keikhlasan, segala-galanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Itu perintah Allah kepada mereka. Maka terus dia uji, dia jaga keikhlasannya. Terus dia periksa, dia amati keikhlasannya. Perlu dibenahi, segera dia benahi. Perlu diluruskan, segera dia luruskan. Ciri atau tanda-tanda kalau seorang hamba itu diinginkan kebaikan untuknya. Itu beberapa sebab yang membantu seorang hamba dalam keikhlasannya. Kita skor sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi ketiga nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.